ketika ku bilang jangan kau petik mawar yang penuh berduri. Sudah ku bilang jangan engkau dekati api yang membara. Jangan, kan tertusuk nanti. Jangan, kan terbakar nanti. Jangan, kau bawa dirimu dalam mimpi. Jangan lagi, jangan sayang. Kau deraikan lagi air mata. Jangan kau petik mawar yang penuh berduri. Sudah ku bilang jangan engkau dekati api yang membara. Jangan, kan tertusuk nanti. Jangan, kan terbakar nanti. Jangan, kau bawa dirimu dalam mimpi. Jangan lagi, jangan sayang. Kau deraikan lagi air mata. Deraikan lagi air mata.